Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar. Kita masuk pada ayat yang ke-236. Tadi yang pertama pas tadi. Tayyib, ayat yang ke-236. ثم قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم, tidak ada dosa bagi kalian wahai para suami jika kalian mentalak istri-istri kalian, ma lam tamassuhunna ay ma lam tujami'uhunna, enggak ada dosa bagi kalian ketika kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menggauli istri-istri kalian tersebut. Au tafridu lahunna faridah, atau sebelum kalian menentukan lahunna faridah batasan ataupun kadar mahar, sebelum ditentukan batasannya berapa. Wamatti'uhunna, dan lakukanlah tamti', yakni semacam apa, imbalan atau ganti atau sesuatu yang menyenangkan istri-istri tadi. وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ, bagi orang-orang yang Allah berikan kelonggaran rizki. قَدَرُهُ, diberikan, Allah berikan tayyib kelonggaran rizki, keluasan rizki, maka wajib baginya untuk memberikan hal tersebut. وَعَلَى الْمُقْتِيرِ قَدَرُهُ, dan orang yang mengalami kesulitan rizki atau yang dia miliki tidak begitu banyak, mata'an bil ma'ruf, berikan mata' semacam ganti dari perceraian tersebut, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, ini merupakan hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang muhsin, hendak berbuat baik. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, la ithma alaikum ayyuhal azwaj, tidak ada dosa bagi kalian wahai al-azwaj, wahai para suami. In tallaqtumun nisa'a ba'dal aqdi alaihinna, jika kalian mentalak istri-istri kalian setelah akad nikah, setelah akad nikah. Wa qabla an tujami'uhunna, dan sebelum kalian menggauli. Almas di sini bimakna al-jima', sebelum kalian menggauli ya dengan istri-istri kalian. Au tuhaddidu mahron lahunna, atau kalian tentukan mahar untuk istri-istri kalian. Nanti bagaimana kalau ditalak kemudian belum digauli dan telah ditetapkan. Nah, telah ditetapkan maharnya. Qala, apa hukumnya? Qala wa matti'uhunna bi syai'in yantafi'na bihi jabran lahunna, maka berikan kepada istri-istri tersebut, wanita-wanita tadi, sesuatu yang yantafi'na bihi, yang bisa dia manfaatkan. Jabron sebagai penutup atas kesedihan ataupun musibah ataupun duka semacam ini. Nah, karena misal suatu hal laki tadi setelah akad nikah thayyib memandang sesuatu yang jadi pertimbangan penting baginya, sudah akad nikah belum ditetapkan maharnya berapa, nah, ya harus diberikan, kemudian dia cerai, maka sebagai bentuk upaya yang akan bisa sedikit meringankan beban dia adalah memberikan imta' di sini. Wa matti'uhunna. Ya mungkin diistilahkan al-mut'ah. Mut'ah di sini bukan nikah mut'ah namanya. Mut'ah di sini adalah pemberian. Tayyib. Berikan sesuatu kepada wanita-wanita tadi untuk menutup kesedihan dia. Ya mungkin sebelumnya tatkala dia tayyib dinikahi sebagaimana wanita yang lainnya mendapatkan mahar yang akan dimiliki oleh wanita tersebut. Dalam kasus ini seseorang belum menentukan besarnya mahar itu. Kemudian ternyata sang suami mencerai, melepaskan, mentalak istrinya tadi. Maka di sini barakallahu fikum terdapat bimbingan syariat untuk memberikan mut'ah. Ya. Yang bersifat wajib diberikan oleh para suami kepada istri-istrinya. Baik. Adapun terkait dengan masa iddah, sebagaimana sudah kita singgung bahwasanya wanita yang dinikahi thayyib sebelum melakukan pergaulan suami istri jima kemudian ditalak, maka tidak ada masa iddah bagi wanita tersebut. Qala wa daf'an li wahshati at-talaqi, dan daf'an dalam rangka menolak, menutup ataupun menghilangkan, li wahsyatit talaqi, sesuatu yang sifatnya apa itu, anggapan-anggapan negatif terhadap tolak, bahwa tolak itu sesuatu yang apa, enggak mengandung kasih sayang, ya tolak itu sesuatu yang menyakiti wanita, sesuatu yang bermakna liar, wahsyah. Ada namanya himar ahli, ada himar wahsyi. Himar ahli, himar yang jinak, yang ditunggangi, yang dipakai untuk mengangkut barang-barang, dimanfaatkan oleh manusia, namun tidak boleh dimakan. Adapun himar wahsyi, kalau dalam bahasa kita namanya zebra, kuda zebra, itu himar wahsyi. Daf'an wa daf'an li wahsyatit talaqi, untuk menolak macam apa, keliaran atau apa, makna hal-hal yang bermakna negatif dari tolak tersebut. Tolak itu menyakitkan, tolak ini dan itu, ya, menyakitkan wanita dan semisalnya. Ini sebagai bentuk upaya untuk menghilangkan hal tersebut, menolak bahwasanya tolak itu suatu yang menyakitkan dan semisalnya. Qala wa izalatan lil ahqadi, dan untuk menghilangkan kebencian-kebencian, ya, permusuhan dengan adanya pemberian tersebut, sang suami, ya, setelah akad nikah dengan istrinya belum menyebutkan, ya, berapa maharnya yang hendak dia berikan, kemudian ditalak. Maka ketika dia mentalak istri tersebut, maka wajib bagi orang tersebut untuk melakukan mut'ah, memberikan suatu pemberian yang bisa diambil manfaat oleh wanita tadi dengan hikmah-hikmah yang disebutkan ini. Jabron lahunna, menutup kesedihan, kegundahan wanita itu, kemudian menolak adanya anggapan jelek terhadap tolak, demikian pula menghilangkan kebencian, permusuhan dan hasad disebabkan oleh talak tersebut. Qala wa hadhihi al-mut'atu tajibu bihasabi halir rajuli al-mutalliqi. Al-mut'ah, pemberian ini wajib diberikan sesuai dengan keadaan ar-rajul, sesuai dengan keadaan sang lelaki yang mencerai tadi, bukan sesuai dengan keadaan wanitanya. Kalau ternyata sang laki-laki itu adalah orang yang memiliki kecukupan, harta yang cukup, maka diberikan sesuai dengan kecukupan dia, bukan melihat kondisi ekonomi wanita. Demikian pula sebaliknya, tatkala sang lelaki itu biasa-biasa saja, taraf ekonomi yang tengah ke bawah, sementara istrinya tadi adalah ya orang kaya, konglomerat dan semisalnya, bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah kemampuan sang suami. Baik. Demikian pula terkait dengan memberikan pakaian, makanan dalam pergaulan suami istri, itu juga dikembalikan kepada kemampuan sang suami. Baik. Qala wa hadhihi al-mut'atu tajibu bihasabi halir rajuli al-mutalliqi. Mut'ah, pemberian tersebut wajib diberikan sesuai dengan keadaan sang lelaki yang mentalak. Alal ghaniyyi qadru sa'ati rizqihi. Kewajiban bagi sang lelaki yang kaya tersebut sesuai dengan kadar keluasan rizkinya. Bukan kemudian karena wanita itu miskin sementara dia kaya, punya uang banyak, punya pendapatan yang masya Allah, kemudian dia memberi seenaknya sendiri. Disesuaikan dengan kemampuan laki-laki tadi. Wa 'alal faqir qadru ma yamlikuhu. Demikian pula kewajiban bagi orang fakir, walaupun dia miskin, tetap diwajibkan untuk memberi qadru ma yamlikuhu, sesuai dengan kadar apa yang dia miliki. Semuanya berfungsi untuk perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Qala mata'an 'alal wajhi al-ma'ruf syar'an. Pemberian yang sesuai dengan kema'rufan dijauhkan dari syariat. Pemberian yang sesuai dengan syariat, diberi dengan cara yang baik, thayyib, dengan tutur kata yang baik, dengan perbuatan yang baik. Dia lepaskan pemberian itu dengan cara yang baik, bukan kemudian disertai dengan ucapan-ucapan jelek, mencela dan semisalnya. Mata'an 'alal wajhi al-ma'ruf, kembalikan kepada 'uruf, ya, dan sesuai dengan syariat. Qala wa huwa haqqun thabitun 'ala alladhina yuhsinuna ila al-mutallaqati wa ila anfusihim bi ta'atillah. Perbuatan semacam ini, memberikan mut'ah, pemberian kepada mantan istrinya tadi, thayyib, merupakan hak yang sabit, hukum yang berlaku, thayyib, bagi orang-orang yang yuhsinun ila al-mutallaqat. Orang-orang yang hendak berbuat baik kepada wanita-wanita yang dicerai. Dalam sekian banyak ayat, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Dalam sekian banyak ayat, Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang berbuat ihsan. Baik. Dalam hal ini pula, ya, walaupun sudah terlepas hubungan suami istri, kita masih diwajibkan untuk berlaku ihsan terhadap wanita itu. Ya. Bagaimana bentuknya? Dengan cara al-mut'ah, memberikan pemberian tersebut. Ini merupakan ketetapan yang sah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berbuat ihsan kepada wanita-wanita yang ditalak. Demikian pula wa ila anfusihim. Tuh melihat, dan orang-orang yang hendak berbuat ihsan terhadap dirinya sendiri bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk ihsan kita terhadap diri kita adalah menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqan 'alal muhsinin, wajib bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini al-muhsinin mutlak, ya, ihsan terhadap diri sendiri sebagaimana pula ihsan terhadap orang lain. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Dan jika kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menggauli mereka, sementara kalian telah menetapkan untuk mereka faridah. Ini istilah lain dari mahar. Sudah ditetapkan, kalian telah menetapkan maharnya untuk mereka sekian-sekian. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. فَنِصْفُ, maka yang wajib kalian tunaikan adalah فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, wajib bagi kalian untuk memberikan separuh dari mahar kalian. Misal dia menentukan maharnya ini ya senilai 5 juta. Maka kewajiban dia, kewajiban laki-laki tadi adalah memberikan separuhnya, 2,5 juta misal. Atau lebih daripada itu maharnya. Illa, kecuali ayya'funa. Ayya'funa di sini kembali kepada al-mutallaqat. Kecuali wanita-wanita yang ditalak tadi memaafkan. Wis enggak apa-apa, ya. Walaupun enggak usah diberikan enggak apa-apa. Sudah diambil saja separuhnya. Saya enggak minta apa-apa wanita tadi. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau sang lelaki tadi al-mutalliq memaafkan. Yang semestinya dia membayar separuhnya, dia bayar utuh. Au ya'fu alladhi, atau orang yang biyadihi, di tangannya uqdatun nikah, ada hak untuk melakukan akad nikah, yaitu siapa? Suami laki-laki tadi. Kecuali kalau istri tadi maafkan, sudah saya enggak mengambil sama sekali, enggak usah diberikan. Atau laki-laki tadi juga maafkan, enggak apa-apa, sudahlah, tak berikan sekalian semuanya. Qala wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melalaikan keutamaan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Qala al-mufassir rahimahullah taala, wa in talaqtumun nisaa'a ba'da al-'aqdi 'alayhinna wa lam tujami'uhunna, dan jika kalian mentalak istri-istri kalian setelah akad nikah, ba'dal aqdi alaihinna, setelah menjalin akad nikah, sah. Walam tujami'uhunna, dan kalian belum menggaulinya. Walakinnakum alzamtum anfusakum bimahrin muhaddadin lahunna, namun kalian telah mewajibkan diri-diri kalian, telah menentukan mahar tertentu untuk mereka. Fayajibu alaikum, maka kewajiban bagi kalian, an tu'tuhunna nisfa al-mahri al-muttafaqi alaihi, maka kewajiban bagi kalian untuk memberikan kepada mereka, para wanita tadi, separuh mahar yang telah disepakati. Separuh mahar yang disepakati, misal ya, terjadi akad nikah, tentukan maharnya sekian, 20 juta ya. Utang, bukan nakdan apa ya? Utang, gak dibayar langsung. Ini ada dalam proses beberapa saat atau hari dan semisalnya belum sempat bergaul suami istri, terjadi perceraian, belum diberikan maharnya. Tayyib. Qala illa an tusamiha al-mutallaqatu, kecuali tayyib, wanita-wanita yang ditalak tadi, tusamiha al-mutallaqat, memaafkan, sudah enggak usah diberikan wala separuh, wala rubu', wala tsumun, wala usyur, wala wahid. Nah, kita ngomong sudah enggak usah diberikan sama sekali. Saya ridho. Saya cukup. Saya orangnya sabar. Misal ada wanita semacam itu. Enggak apa-apa. Saya orangnya cukup. Illa an tusamiha al-mutallaqat. Di sini dari keterangan ini tampak illa an ya'funa. Jadi nunnya nun apa itu? An ya'funa. Nunnya nun niswah. wali, tidak terpengaruh dengan adanya an, illa an ya'funa. Baik. Illa an tusamiha al-mutallaqati al-mutallaqatu fayatrukna nisfal mahri al-mustahiqqi lahunna al-mustahiqqi lahunna, sehingga wanita-wanita itu meninggalkan, enggak mengambil separuh mahar yang menjadi hak mereka, enggak diambil. Satu. Au yasmaha az-zawju bi an yatruka lil mutallaqati al-mahra kullahu. Atau sang suami, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Ini salah satu pendapat dari ulama, dan ini yang rajih, bahwasanya alladhi ya'fu biyadihi uqdatun nikah, baik, yang punya hak alladhi biyadihi uqdatun nikah adalah az-zawj, bukan al-wali. Bahwasanya yang memiliki hak terkait dengan akad nikah adalah sang suami, bukan wali istri. Qala, atau sang suami tadi memaafkan dengan cara meninggalkan, membiarkan untuk wanita yang ditalak tadi separuh yang lain. Baik. Salah lihat ini kan. Bawahnya afan. Baik. Au yasmaha az-zawju bi an yatruka lil mutallaqati al-mahra kullahu. Bawahnya. Atau sang suami tadi memaafkan sehingga dia melepaskan, membiarkan untuk orang, untuk wanita yang ditalak tadi mahar secara keseluruhan, diberikan semuanya. Wajibnya itu separuh, kemudian dia memaafkan sudah sekalian semuanya 100% untuk dia. Qala wa antasamuhukum. Oh, apa? Watasamuhukum keadaannya. Watasamuhukum ayyuhar rajulu ayyuhar rijalu wan nisa'u aqrabu ila khasyatillahi wa ta'atihi. Dipetik dari mana? Wa tasamuhukum. Dipetik dari an masdariyah wa ma ba'daha. An nasibah harfu nasbin wa masdarin. Harf yang menasabkan fi'il mudhari', dan di sini dipetik masdar, sehingga ditafsirkan watasamuhukum, dan upaya kalian untuk memaafkan wahai kaum lelaki dan wahai kaum wanita, aqrabu itu yang terdekat untuk mencapai rasa takut kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara yang wajib, yang wajib ditunaikan oleh sang suami atau mantan suami tadi. Apa kewajibannya? Memberikan separuh ya mahar yang telah ditetapkan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk melakukan sikap al-afu, mudah memaafkan, memberikan kelonggaran kepada orang lain. Walaupun ayat ini terkait khusus dengan perceraian suami istri sebelum terjadi jima dan telah ditetapkan maharnya dan belum diberikan, namun ini menunjukkan keumuman wa anta'fu aqrabu littaqwa. Upaya kalian memaafkan orang lain itu lebih dekat kepada thayyib, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh yang bisa kita lihat ya dari salafun salih, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Memaafkan, mudah memaafkan kesalahan orang lain ataupun kekeliruan, sehingga Allah SWT memaafkan kita. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang semestinya bersifat demikian, mudah memaafkan. Kecuali kalau perkara itu adalah perkara yang bersifat agama, manhaj, bersifat akidah, kehormatan Islam, maka perkaranya bukan terkait dengan pribadi, namun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wala tansau ayyuhan nasu al-fadla wal ihsana bainakum Dan janganlah kalian wahai manusia melalaikan untuk al-fadl, berupaya untuk memberikan ziyadah, memberikan sesuatu yang lebih kepada saudara kita, wal ihsan, dan berbuat baik di antara kalian. Wa huwa i'ta'u ma laisa biwajibin 'alaikum, al-fadl az-ziyadah. Fadl bermakna az-ziyadah. Wa huwa apa itu al-fadl, ya? Wa huwa yaitu memberikan sesuatu yang tidak wajib bagi kalian. Sifatnya adalah mustahab. Sifatnya itu suatu perkara yang akan menyebabkan kecintaan, kasih sayang, ya, mempererat hubungan ukhuwah di antara kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, tahadau tahabu. Hendaklah kalian saling menghadiahi. Ya, ini saya kalian akan saling mencintai. Qala wa huwa i'ta'u ma laisa biwajibin 'alaikum. Itu adalah memberikan sesuatu yang tidak wajib bagi kalian. Wattasamuhu fil huquqi, dan saling memaafkan terkait dengan hak-hak manusia. Nah, tidak mudah menuntut. Demikian pula tidak mudah balas dendam. Namun dia adalah orang yang lapang dada. Baik. Menjadi orang yang mudah, tidak mempersulit urusan orang lain. Yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita menjadi seorang manusia, lebih-lebih sudah kenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, mengerti Al-Qur'an dan Sunnah, mengerti dalil sekian banyak, namun sifatnya itu sulit. Apa-apa sulit, apa-apa maunya sendiri. Ya. Memanfaatkan kesempatan di mana orang lain membutuhkan. Justru ketika seorang membutuhkan, di saat itu kita memberikan sesuatu yang diperlukan saudara kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah tayyib senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba, ma kana al-abdu fi auni akhihi, sebatas, demikian pula seukuran, sesuai dengan apa yang dicurahkan oleh seseorang tatkala membantu saudaranya. Allah akan memberikan pertolongan bagi mereka. Qala wa tasamuhu fil huquq, saling memaafkan dalam hak-hak manusia. Qala inna allaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha mengetahui, ya, atas segala apa yang dilakukan oleh kalian. Di sini barakallahu fikum, Allah mengingatkan, wala tansawul fadla bainakum. Kemudian disebutkan dalam tafsir ini, ya, diberikan penekanan. Mengapa? Karena sifat manusia keumumannya itu dibangun di atas asyuh, pelit, ya. Sifat manusia itu dibangun di atas apa? Suka menuntut. Menuntut agar hak-haknya itu diberikan. Jarang sekali illa man rahimahullah, ada orang-orang yang sifatnya mudah, mempermudah urusan orang lain, ya. Man dan yudan, siapapun yang berbuat kelak akan diperlakukan dengan perbuatan yang semisal. Siapapun yang memberikan kemudahan, Allah akan berikan kemudahan. Banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam masalah hutang piutang, dalam masalah, ya, bertetangga dan semisalnya. Banyak sekali kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki sikap memudahkan urusan orang lain. Barakallahu fikum. Qala innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Yuraghibukum fi al-ma'ruf, Allah mendorong kalian, targhib, mendorong kalian untuk berbuat kema'rufan. Wa yahuthukum 'alal fadli, dan mendorong kalian untuk berbuat al-fadl, memberikan sesuatu yang sifatnya tidak wajib. Namun hal itu dibutuhkan, maka kita berikan kepada saudara kita. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-238. Summa qala Allahu 'azza wa jalla, hafidhu 'alas salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. jagalah salat-salat fardu, salat lima waktu, dan salat al-wusta, salat asar. Wa qumu, dan tegakkanlah salat, lillahi qanitin, untuk Allah semata dalam keadaan khusyuk. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, hafidhu ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, jagalah ala salawatil khamsi al-mafrudati bil mudawamati ala ajaiha fi awqatiha bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Wahai kaum muslimin, jagalah salat lima waktu yang wajib, yang diwajibkan. Di mana awal kali diturunkan perintah ini sebanyak 50 kali, kemudian ditakhfif menjadi 5 kali. Bil mudawamah, jalankan salat 5 waktu bil mudawamah, dengan terus-menerus dilakukan. Ala adaiha, pada proses pelaksanaannya di waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya salat itu wajib. Inna sholata kanat 'alal mu'minin, wajib bagi kaum mukminin, kitaban mawquta, pada taib waktu yang telah ditentukan. Qala fi awqatiha, tunaikan salat lima waktu tersebut terus menerus pada waktunya. Bi syurutiha, dengan syarat-syarat rukun dan kewajibannya ditunaikan. Wa hafidhu 'ala sholati al-mutawassitati bainaha wa hiya salatul 'ashri, dan jagalah salat al-mutawassitah, yang berada di tengah di antara salat-salat tersebut, yaitu salat asar, antara subuh dan zuhur, dan antara tayyib maghrib dan isya. Wa qumu fi salatikum muti'ina lillah, dan berdirilah pada waktu salat-salat kalian, na'am, muti'ina lillah, dalam keadaan kalian taat kepada Allah. Tunaikan salat itu dengan niatan menaati Allah. Khashi'in, kalian khusyuk, dzalilin, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat yang mulia ini, tayyib, disebutkan oleh para ulama sebab turunnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibn Haji Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam As-Sahih Al-Musnad, min asbabin nuzul. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat terkait dengan ayat ini. Saya bacakan sebagiannya, atau kita nukilkan secara ringkas. Pertama, beliau bawakan riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam Musnadnya. Disebutkan jalan riwayat hadis ini sampai kepada Zaid ibn Thabit. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur bil hajirah. Hajirah itu kapan? Baik. Kita pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya hari Jumat ada 12 sa'ah. 12 waktu, bukan 12 jam ya di situ. Sa'ah. Dalam istilah bahasa Arab, taib, waktu siang itu ada 12. Di antaranya adalah al-hajirah. Kalau kita sebutkan urutan waktu tersebut di siang hari, disebutkan oleh As-Sa'labi dari Hamzah bin Husain, sa'atun nahar, waktu-waktu siang disebutkan, ini istilah asyuruq, yang pertama syuruq, thumma bukur, kemudian bukur, thumma al-ghadwah, 3 ghadwah, thumma al-duha, 4 duha, thumma al-hajirah, ini yang kelima, thumma al-zahirah, 6, thumma al-rawah, 7, thumma al-asr, 8, Tummal qasr 9, tummal asil 10. Tinggal 2. Tummal ashi, tummal ghurub 12. Ini istilah sebagaimana dalam hadis, inna yaumal jum'ati 12 sa'atan. Dalam hadis sebutkan sesungguhnya pada hari Jumat terdapat 12 jam. 12 saat, bukan 12 jam ya. 12 waktu. Urutannya apa tadi itu? 1 ya, nah sebutan asyuruq. Syuruq. 2 al-bukur. 3 al-ghadwah. 4 ad-duha. Waktu duha. 5 al-hajirah. Jadi waktu duha yang afdal mepet dengan mendekati waktu zuhur. Al-hajirah waktu zuhur. Summa az-zahirah setelah zuhur. Summa ar-rawah. Rawah. Summa al-asr waktu asar. Summa al-qasr 9. Summa al-asil. Asil panjang asil. Summa al-ashi. Summa al-ghurub 12. Dahulu Nabi SAW melaksanakan waktu solat zuhur bil hajirah, yakni siang. Walam yakun yusalli salatan ashadda ala ashabin Nabi SAW minha. Tidak ada waktu solat yang, tidak ada solat yang berat bagi para sahabat Nabi dari waktu tersebut, karena panas dan kesibukan yang lainnya. Tidak akan disebutkan pada hadis berikutnya. Mereka sibuk kerja dan lain sebagainya. Qala fanazalat, lalu turun. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qala inna qablaha salatain wa ba'daha salatain. Jagalah salat, salat wajib dan salat wusta. Apa itu? Inna qablaha, sesungguhnya sebelum salat wusta 2 salat, salatain wa ba'daha salatain. Sebelum asar, apa itu sebelum asar? 2, subuh dan zuhur, kemudian setelahnya maghrib dan isya. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar fil Fath, rawahu Ahmad min wajhin akhar wa zada kana yusalli adh-dhuhra bil hajir. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur di siang hari. Fala yakunu wara'ahu illa as-saffu was-saffan. Enggak ada di belakang Nabi kecuali satu saf atau dua saf. Ya, yang pernah ke sana tahu besarnya Masjid Nabawi ketika itu. Qala wan-nasu fi qa'ilatihim wa fi tijaratihim fanazalat. Sementara manusia memang ketika itu tayyib sedang istirahat atau sedang berdagang atau yang lainnya, hingga turun perintah Allah, hafizu ala salawat, jagalah salat 5 waktu, pelaksanaannya, wajibnya, rukunnya, waktu-waktunya dan penunaiannya. Dan secara khusus salat al-wusta, salat al-asr. Ini terkait dengan tayyib salat al-asr atau salat, atau terkait dengan ayat ini, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan oleh beliau pula, wa kumu lillahi qanitin, tadi terkait dengan apa? Kewajiban menjaga salat 5 waktu dan salat asar. Apa wusta itu? Al asar. Kemudian pada akhir ayat Allah mengatakan wa kumu lillahi qanitin. Beliau sebutkan riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hingga sampai kepada Zaid bin Arqam. Kalau tadi Zaid bin Thabit. Qala, kata Zaid bin Arqam, qala kunna natakallamu fis shalah. Dahulu kami berbicara ketika salat, Allahu Akbar, ngomong. Ketika itu. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatih. Ya. Salah seorang dari kami berbicara kepada saudaranya. Baik, untuk memenuhi hajatnya. Hatta nazalat hadhil ayah, hingga turun ayat ini, hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut, kata Zaid bin Thabit. Maknanya ayat itu, fa umirna bisukut, maka kami pun diperintahkan untuk diam, enggak ada yang ngomong. Bagaimana perbuatan para sahabat? Langsung tatkala dilarang berbicara, mereka langsung diam. tatkala diperintahkan untuk khusyuk, mereka segera melakukan. Ini adalah para sahabat. Mendengar suatu ayat, suatu hadis dari Nabi SAW, langsung diamalkan. Barokah dari apa yang mereka lakukan. Baik, keberkahan dari amal yang mereka kerjakan. Mendengar suatu syariat, mereka segera melaksanakan. Sepatutnya kita juga demikian berupaya untuk menjalankan apa yang telah kita ketahui dari ilmu-ilmu ini. Kemudian riwayat yang lainnya, riwayat At-Tabarani tayyib dalam Al-Kabir, sampai kepada Ibnu Abbas, fi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin qala, kata Ibnu Abbas, kanu yatakallamuna fi shalah, dahulu para sahabat berbicara ketika salat. Yaji'u khadimur rajul ilaihi, datang pembantunya. Wa huwa fi shalah, sementara orang itu dalam keadaan salat. Yukallimuhu fi hajatih, sang pembantu ngomong, ya tuan butuh ini. Menyampaikan hajatnya. Fanuhu anil kalam, kemudian ya kami atau mereka dilarang untuk berbicara di dalam salat. Dan seterusnya beliau bawakan di sini keterangan atau tanbih apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Al-muhim, dari apa yang beliau sebutkan tampak jelas bagi kita ya kewajiban bagi kita semuanya untuk menjalankan dan menjaga pelaksanaan salat 5 waktu. Baik, demikian juga melakukan ibadah yang sempurna, khusyuk di dalam beribadah. Pernah ada seorang laki datang kepada Nabi SAW, hadisnya di kalau enggak dihasankan atau disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW minta nasihat. Ya Rasulullah, izni wa aujis, wahai Rasulullah, berikan nasihat, berikan wasiat, berikan bimbingan kepadaku. Wa aujis, dan ringkaslah. Beliau menyebutkan 3 wasiat. Di antara nasihatnya, bimbingannya adalah, idza kumta fi salatika faqum salatal muwaddi', jika engkau melaksanakan salat, menunaikan salat, tayyib faqum, maka berdirilah salatnya orang yang ya terakhir melakukan ibadah salat. Seakan-akan dia setelahnya tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga dia khusyuk, tuma'ninah, menunaikan kewajibannya, rukunnya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban salat. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.